Maksudnya untukku di sini Allah tidak butuh, tidak perlu dengan amal. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu kalau sudah dinisbatkan kepada Allah tentu. Karena sesuatu tersebut adalah istimewa. Rumah, kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah. Semuanya milik Allah. Akan tapi baitullah, rumah Allah, karena kemuliaan di situ. Dan para ulama menjelaskan, segala amal kita bisa menghitung perkiraan pahalanya. Mulai dari dilipat gandakan 10 kali, menjadi 700 kali, hingga ada lipatan-lipatan pahala yang dihitung, disebut oleh Rasulullah SAW. Kecuali puasa, kalau puasa enggak pakai hitungan itu semuanya. Dalam bahasa lain, terserah kamu minta berapa. Itu maksudnya, فَإِنَّهُ لِوَاً أَجْسِبِي, Allah yang akan balas secara khusus. Enggak pakai hitungan-hitungan seperti yang pernah diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. وَسْيَمُ جُنَّةٌ, dan puasa itu adalah benteng. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, jika ada hari puasa salah satu dari kalian, jika ada suatu ketika salah satu dari kalian itu berpuasa, فَلَا يَرْفُثْ, maka jangan mengucapkan kalimat kotor, kalimat jorok, kalimat keji, kalimat yang tidak baik, yarfus. Rafath adalah kalimat jorok, kalimat yang kecil dan kalimat yang tidak baik. Wala yaskhab, dan jangan membuat perselisihan. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat jelek, dan juga kita jangan membuat persengketaan, perselisihan, permusuhan, perang mulut dan seterusnya. Fa in sabbahu ahadun, jika ada orang mencacinya atau mengolok orang yang berpuasa, jika kamu berpuasa kemudian ada orang mengolokmu atau mencacimu, au qatalahu, atau ingin menyakitimu sampai mungkin hal itu bisa menjadikan sebabnya dirimu terbunuh, hilang nyawa, artinya jika ada orang berbuat zalim kepadamu, qatalahu, wal yakul, hendaknya ia berkata, inni shaimun, aku berpuasa. Ini pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis qudsi dari Allah, yaitu puasa itu istimewa, pahalanya Allah yang akan berikan secara khusus, tidak seperti pahala-pahala yang lainnya. Kemudian hendaknya kita bisa menjadikan puasa ini benteng antara kita dengan segala kemaksiatan, sebab secara umum juga yang namanya neraka itu mengkhufat bisyahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innan nara khufat bisyahwat wa innal jannata khufat bil makarih. Yang namanya surga itu, banyak orang enggak senang diliputi hal yang tidak disukai. Tapi kalau neraka itu diliputi dengan syahwat, maka puasa itu junnah. Puasa itu benteng, pembatas antara kita dengan neraka tersebut. Karena dengan berpuasa itu akan terlemahkan syahwat. Jadi segala sesuatu yang meliputi neraka tersebut, syahwat, akan lemah dengan berpuasa. Dengan berpuasa melemahkan syahwat-syahwat tersebut, sehingga dengan melemahkan syahwat, maka seolah-olah seorang hamba itu terbentengi dari api neraka. Sehingga Nabi menyebutkan, wasyamu junnah, pembenteng antara kita dengan neraka. Karena dengan berpuasa akan terkendalikan syahwat, teredam syahwat, dan jika syahwat teredam dan terkendalikan, maka secara otomatis kita terjauhkan dari neraka. Itu yang disebut sebagai junnah. Kemudian, dan hendaknya puasa kita jadikan benteng bagi kita dari segala kekejian. Sehingga hendaknya, kalau ternyata ada orang yang memicu kita untuk melakukan kekejian, mungkin ada orang mencaci kita, bukan kita balas dengan cacian. Orang berbuat zalim kita, jangan balas dengan kezaliman. Akan tapi hendaknya, kau beritahu dia, dan kau beritahu dirimu, kalau engkau adalah orang berpuasa, agar dirimu sadar, kalau engkau orang berpuasa, harus benar bisa menahan hawa nafsu dan amarah. Kemudian kasih tahu orang itu, kalau engkau berpuasa, barangkali kalau mereka tahu kalau engkau berpuasa, mereka menarik daripada mencaci dan mengolok serta mendolimimu. Jadi kalimat inni sha'imun itu diucapkan kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Inni sha'im. Katakan kepada dirimu sendiri bahwasanya inni sha'imun. Ada orang mencacimu loh ya. Katakan kepada dirimu inni sha'imun, aku berpuasa. Sadar. Jangan sampai nanti tiba-tiba kita mengucapkan kalimat yang kotor, mungkin merendahkan orang lain, menggunjing orang lain, yang menjadi sebab pahala itu hilang. Yang kedua, agar orang itu mendengar, kalau engkau berpuasa, bisa jadi dia tersentuh dengan keberadaanmu yang berpuasa, sehingga mereka tidak lagi mau melanjutkan cercaannya, caciannya, ataupun kezalimannya. Ini adalah pendidikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nanti ulama membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Ini cara ulama memahami juga. Di antaranya, kalau puasanya puasa sunnah, hendaknya engkau mengatakan puasanya ini sha'imun, aku berpuasa. Katakan kepada dirimu sendiri, enggak usah dikasih tahu sama orang lain. Ini sha'imun. Tapi kalau puasa wajib, maka perlu engkau mengangkat suara ini sha'imun, karena sama-sama wajib, sama-sama tahu. Tapi penjelasan yang pertama tadi juga disebutkan para ulama, agar semua sama-sama tahu. Lah kalau memang seperti itu, benarlah yang namanya puasa itu junnah, penghalang. Kita tidak akan jadi didzalimi. Dan kita pun tidak akan mengeluarkan kalimat kotor. Sehingga kita tidak terjerumus, terbawa kepada dosa ucapan atau dosa membalas kejahatan orang lain. Dengan kesadaran kalau kita itu adalah sha'im, inni sha'imun. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fami sha'imi athyabu 'indallahi min rihil misk. Demi Allah, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kita urusannya dengan Allah, lebih harum di hadapan Allah daripada minyak misik. Keharuman di hadapan Allah, artinya Imam Nawawi mengatakan, artinya apa? Allah sangat senang. Kalau dalam bahasa kita, kalau ada bau yang harum, kita semua akan senang. Bau harum membuat kita senang. Bau harum membuat kita nyaman. Bau harum membuat kita tenang. Bagaimana keharuman dengan Allah? Allah tidak butuh kepada bau harum. Allah bukan seperti makhluk. Allah tidak butuh dengan keharuman. Akan tapi makna bau harum ini di hadapan Allah adalah Allah sangat ridha, Allah menerima. Akan tapi para ulama pun juga menjelaskan sisi lahir tentang keharuman ini. Harum. Keharuman ini. Sisi lahir artinya apa? Kalau begitu, jika memang bau mulut ini adalah disenangi oleh Allah, maka tidak sepantasnya kalau engkau sibuk untuk membersihkan bau mulut di saat berpuasa. Iya, di saat kamu sahur, oke, bersihkan. Akan tapi, di saat sudah terkelincirnya matahari, di saat mulai berubahnya mulut karena berpuasa, apakah sepantasnya kita menggunakan siwak? Dibahas oleh para ulama. Fil madhab. Ulama madhab kita Imam Syafi'i, yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, tidak disunnahkan kita menggunakan siwak di saat sudah terkelincir matahari. Akan tapi tetap disunnahkan menggunakan siwak dimulai pagi hingga waktu siang. Selagi belum tergelincir matahari, maka tetap kita disunnahkan menggunakan siwak. Kalau sudah tergelincir matahari, maka tidak lagi disunnahkan kita menggunakan siwak. Karena umumnya di saat itulah bau mulut akan berubah. Sementara bau mulut seorang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik, maka tidak disunnahkan untuk dihilangkan bau mulut tersebut. Maka para ulama mengatakan, kalau begitu makruh bersiwak setelah tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, kita tidak perlu pakai siwak. Itu adalah jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i. Akan tapi di sana ada ulama besar di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau memilih bahwasanya siwakan tetap disunnahkan biarpun setelah tergelincir matahari. Karena ini maksud dengan bau mulut yang disenangi oleh Allah itu adalah bukan bau mulut yang keluar daripada mulut, akan tapi bau mulut buah daripada puasa, yaitu yang biasa muncul setelah tergelincir matahari karena perut itu kosong. Dan kalau perut itu kosong, maka akan naik udara ke mulut. Maka yang bau itu adalah bukan mulutnya, tapi bau dari dalam perut, buah daripada puasa. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ikhtar memilih pendapat bahwasanya biarpun sudah tergelincir matahari, maka menggunakan siwak tetap disunnahkan. Jika Anda meninggalkan siwak setelah tergelincir matahari, maka Anda ikut jumhur kebanyakan ulama madhab Syafi'i atau fil madhab, pendapat yang dikukuhkan. Dan jika Anda bersiwak setelah tergelincir matahari, maka Anda mengikuti madhabnya Imam An-Nawawi. Beliau adalah seorang alim besar di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Lissa'imi farhatani. Disebutkan oleh baginda Nabi, bagi orang yang berpuasa itu akan menemukan kesenangan dua kali. Yafrahuhuma. Yang ia akan rasakan kegembiraan, dua kegembiraan tersebut. Idza aftar farih. Jika berbuka senang. Tidak pandang kecil, muda, tua. Kalau lagi berbuka senang. Nanti-nanti buka puasa. Kegembar. Cuman senang ini adalah lahir dan batin. Senangnya orang yang berbuka, kalau senang lahir, senangnya anak-anak. Hilang lapar dan dahaga. Tapi senang ahli iman, bersyukur karena bisa menuntaskan tugas. Senangnya lahir adalah kita sudah boleh berbuka saat itu setelah kita menahan lapar dan dahaga. Hingga masuk waktu maghrib, kemudian kita makan, maka senang. Dan pahala tetap ada. Dan doanya pun adzhabat dhamu, hilang dahaga, wabtallatil uruku, basah tenggorokan, wathabatal ajru insyaallah, dan pahala tetap ada. Tapi senangnya orang beriman adalah secara batin bahwa dia telah bisa melaksanakan kewajiban berpuasa sehari penuh. Ini ada kegembiraan. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Yang kedua adalah nanti di saat kita bertemu dengan Allah, maka kita akan bergembira kalau kita melihat pahalanya puasa yang luar biasa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya pun juga dari Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Ada riwayat lain dari Imam Bukhari tentang keutamaan puasa. Yatruku tu'amahu. Seorang berpuasa itu dengan sukarela meninggalkan makanan yang ada di rumahnya, yang telah disimpan di kulkasnya. Ia tinggalkan. Wa syarabahu, dan ia pun juga meninggalkan minuman yang mereka miliki. Wa syahwatahu, dan juga meninggalkan syahwat, hubungan suami istri. Dia menahan itu semuanya. Min ajli, karenaku, Allah, ini hadis qudsi, karena aku. Wasiyamuli, maka sungguhnya puasa itu spesial untukku. Akan aku beri perhitungan khusus, pahala khusus. Wa anadzi adzibihi, aku yang akan membalasnya secara khusus. Kita harus faham makna khusus. Kalau ada seorang diberi hadiah, beri hadiah, beri hadiah semuanya. Sudah semuanya. Ada tinggal satu orang, mana dia? Biar saya kasih sendiri khusus. Lihat. Biar saya, oh beda. Wa ana ajibi, akan aku beri syarat khusus, semua dikasih hadiah. Yang ngasih adalah siapa? Guru mulia ngasih hadiah. Hanya 2-3 orang dipanggil sini, khusus kamu. Padahal yang diberikan sama. Cuman di saat dinisbatkan kepada, langsung kepada Allah, menjadi istimewa. Walhasanatu bi'ashri amthaliha, sementara semua kebaikan adalah 10 kali lipat. Dalam riwayat lain sampai 700 kali lipat. Hah? Tapi untuk haji, enggak pakai itu semuanya. Terserah kamu minta berapa, wahai hambaku. Wan Sahal bin Sa'ad Al-Ansari As-Sa'idi, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, inna fil jannati baban, surga itu ada satu pintu, pintu surga, yuqalu lahu Ar-Rayyan, pintu surga itu namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu maknanya menyegarkan, namanya disesuaikan dengan keprihatinan orang berpuasa. Puasa itu yang paling dirasa adalah haus. Sampai tadi anak kecil ngomong, kalau seandainya puasa enggak boleh makan enggak apa-apa, tapi boleh minum enak ya anak kecil. Karena yang paling berat adalah haus. Haus. Dan dengan hilangnya dahaga, luar biasa. Diberi nama pintu surga itu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna, akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. As-sha'imuna, orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamati, hari kiamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk kecuali mereka yang ahli puasa. Yuqalu, dan dipanggil itu orang ahli puasa. Aina sha'imun, mereka orang, mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang berpuasa, ini pintumu. Fayakumuna, kemudian orang yang berpuasa itu pada berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang biasa berpuasa. Fa idza dakhalu, kalau sudah orang yang berpuasa pada masuk, ughliq, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada lagi yang boleh bisa masuk. Rawahu Syaikhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Surga Allah semuanya indah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, memberikan petunjuk lahu kepada Sayyidina Mu'adz ini sering mendapatkan pesan khusus dari baginda Nabi. Mu'adz adalah orang yang pernah disebut oleh Nabi, ya Mu'adz inni uhibbuk. Mu'adz adalah orang yang pernah mendengar kalimat dari lesan Nabi sendiri, wahai Mu'adz inni uhibbuk. Oh. Nabi mengucapkan, ya Mu'adz, aku mencintaimu. Bukan mengatakan usulan Mu'adz mencintai Nabi Rasulullah. Tapi Nabi dengan ikrar lidah beliau, ya Mu'adz inni uhibbuk. Gimana rasanya tiba-tiba Nabi datang kepadamu lalu berkata, ya fulan, ya fulanah, inni uhibbuk. Aku mencintaimu. Siapa yang mencintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khairi? Apakah kamu ingin aku beri petunjuk pintu-pintu kebaikan? Qultu bala, benar ya Rasulullah, aku ingin kau beri petunjuk kepadaku pintu-pintu kebaikan. Qala, Nabi menjawab, as-sawmu junnah. As-sawmu junnatun, puasa pintu kebaikan, sekaligus junnah, pembatas dan benteng antara engkau dengan kejahatan dan neraka. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah, ketahuilah Mu'adz, sedekah yang kau berikan kepada seseorang yang membutuhkannya, sedekah yang kau berikan kepada orang lain, itu tudfi'ul khati'ata, akan menghapus kesalahanmu. Kama yudfi'ul ma'u an-nara, seperti api, seperti air yang mematikan api. Sedekah ini keutamaan sedekah juga, bahwa sedekah itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Menghapus dosa. As-sadaqatu tudfi'ul al-khati'ah. Alangkah banyaknya dosa yang dilakukan seorang hamba. Maka dengan bersedekah ini akan menjadi sebab dihapuskanlah dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu, hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Wan Abi Umamah Suda Ibn Ajlan, beliau berkata, Abi Umamah bercerita. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, murni bi amalin ya Rasulullah. Para sahabat ini bermacam-macam dengan keunikan mereka, tapi semuanya adalah ingin tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya, ingin punya amal yang beda dengan yang lainnya, karena dia ingin istimewa di hadapan baginda Nabi. Anda datang kepada Nabi ya Rasulullah murni bi amalin, padahal sudah banyak perintah kepada beliau-beliau para sahabat Nabi, mulai dari sholat, zakat, banyak perintah-perintah. Cuman kada orang yang datang secara khusus kepada Nabi ya Rasulullah murni bi amalin, ya Rasulullah perintahkan kepada aku dengan amal, satu amalan yang bisa aku lakukan. Nabi menjawab, alaika bisawm, berpuasalah engkau. Fa innahu, maka sesungguhnya la idlalah, puasa itu tidak ada tandingannya. Puasa itu tidak ada tandingannya. Qultu, lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah murni bi amalin. Anak-anak yang besar tidak ada yang sadar semuanya. Nanti lari ke atas. Mana belum ada? Tidak usah nunggu. Nanti anak pintar, anak yang besar. Perlu kepekaan. Tidak usah nunggu tim dakwah. Semua yang merasa. Ini adalah, ini majelis untuk semuanya. Jika ada yang sekiranya mengganggu yang lainnya, segera yang lain bergerak untuk menyelesaikannya. Ini tugas bersama. Ini tugas bersama, milik bersama. Ente gede, berlari. Besar-besar anak gede. Ente kalau dengar sesuatu, lari. Khusyuknya ini ada di saat kita berkhidmat untuk umat. Santri-santri yang besar. Termasuk asatid juga, semuanya. Karena ini adalah umat, kita membiasakan bagaimana kondisikan keadaan dengan sebaik-baik. Itulah dakwah. Baik. Ini majlisnya baginda Nabi SAW. Kalau memang anak kecil memang tidak ada masalah. Cuman kalau takut dibiarkan, takut ada masalah. Kalau suara yang aneh, masih ingat suara yang gedak-geduk di sini, tidak ada yang sadar. Rupanya ada orang tersekap di kamar. Itu bisa meninggal. Ada orang tersekap di kamar, terkunci di kamar. Ada suara yang dengar kita. Jadi kita semua harus peka kepada lingkungan kita, di kiri kanan kita. Adab itu nomor nanti. Mungkin berdiri ada apa ini? Mungkin ada anak misalnya jatuh, mau jatuh naik anak kecil. Jangan hanya pengen menghadiri pengajian membiarkan anak kecil mau jatuh. Bahkan dalam sholat pun kita perlu menolong orang yang perlu ditolong dalam keadaan sholat dengan Allah. Ini begitu, jadi ada kepekaan. Dimanapun kita berada, kita sholat pun lihat. Ada suara kelenteng anak kecil main piring. Dilihat, takut dia makan piring dan sebagainya. Mau dibiarkan begitu saja. Kelihatannya khusyuk, oh enggak kira khusyuk, bohong itu. Semuanya, jadi kita membangun kepekaan dengan dikirikan. Apalagi dari majelisnya baginda Nabi SAW. Majelis mulia semacam ini, kita tidak ingin ada anak yang bermasalah. Kalau ada suara yang aneh, itu anak kecil, mungkin anak kecil yang belum mengerti, takut melakukan sesuatu membahayakannya. Atau orang besar yang minta pertolongan. Kalau orang benar enggak akan iseng. Orang, makanya dok, beberapa waktu yang lalu suara keras sekali di atas sampai kita kaget, ada apa? Tidak masuk akal ini. Coba anak kecil mukul sesuatu yang membahayakan dia atau orang tua minta tolong. Tak tahunya ada salah satu tamu tidak bisa keluar dari kamar sampai jebol dari atas, sudah 4 jam tersekap. Bayangkan, kita perlu peka. Ada suara begitu masih diam saja. Hidup bermasyarakat itu seperti itu. Bukankah puasa kita belajar untuk peka dengan kiri kanan kita? Dan tolong kalau Anda lewat di pinggir jalan, ada anak nangis, jangan biarkan begitu saja. Di jalan siapapun, anak siapapun. Kita perlu biasakan kita ringan tangan untuk membantu orang lain. Itulah pendidikan dari Nabi SAW. Jangan hanya ngurus, aku ke majelis taklim jadi ustaz. Bukan. Harus bermanfaat. Kita harus peka dengan di kiri kanan kita. Kita tidak bisa tidur seharusnya kalau lihat tetangga kita anaknya menangis. Kecuali sudah bertanya dan tahu betul apa sih yang terjadi. Mungkin dia lapar atau sakit. Mungkin dia mau ke rumah sakit tidak punya kendaraan. Sementara kita punya kendaraan. Atau hanya mungkin butuh sepotong roti dan kita punya, dia tidak punya. Subhanallah. Itulah Islam yang diajarkan. Jangan sampai hidup kita hidup sendiri, biarpun katanya dengan Allah tidak diterima oleh Allah. Peka dengan di kiri kanan kita. Dan jangan mengandalkan orang lain, jadilah aku pelakunya. Jangan mengatakan, oh ada tim dakwah. Tim dakwah, mana tim dakwah? Tim dakwah hanya 3 orang di sini. Kebetulan Allah selalu mengingatkan untuk hal yang lebih penting dengan hal-hal semacam itu. Di kiri kanan kita, di rumah kita, ada orang tetangganya nangis sampai pagi tidak pernah tahu. Baru tak besok pagi dia tanya, Bu, kenapa tadi malam anaknya? Tanyanya sudah pagi, sudah kelewat. Coba semalam tadi datang, mungkin perlu bantuan. Mana kemanusiaan kita? Yang katanya pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita perlu bangun kepekaan ini. Itulah hidup indah. Wan Abi Umamata diceritakan. Kultu, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, murni bi amalin, beri aku lagi tugas, amal lagi ya Rasulullah. Kala Nabi mengulang, alaika bisawm fa innahu la idralah. Puasa, karena tidak ada tandingannya puasa itu. Kultu ya Rasulullah, aku minta lagi ya Rasulullah, murni bi amalin, ada lagi ya Rasulullah. Qala alaika bisawm, puasa lagi. Fa innahu la mithlalah, sebab yang namanya puasa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, qala, ceritanya beda. Ataitu Rasulullah. Kalau anak kecil jangan disakiti, jangan dipaksa. Maksudnya diperhatikan. Kita tidak ingin mengusir anak kecil di majelis ini. Mohon faham semuanya. Anak kecil tidak boleh dijauhkan dari majelis. Jadi tidak apa-apa anak kecil di sana sini, tidak apa-apa. Buya hanya ingin bahwasanya kalau ada suara yang aneh itu segera peka, takut ada sesuatu. Karena takut resah-kesek, takut ada anak keiket tadi saya ngomong itu. Kalau keiket kan bingung ketenggorokannya. Jadi maksudnya kita peduli begitu. Kalau ada anak di kiri kanan kita tidak ada masalah. Kalau mungkin ada anak nangis tinggal ibunya aja yang peka dibawa agak jauh. Tapi jangan dijauhkan dari majelis, karena di majelis ini ada berkah. Bawa anak bayi, jangan sampai gara-gara Buya ngomong begini pada takut bawa anak kecil, bukan. Maksud kami itu kalau ada anak ngapain itu perlu. Bantuan itu sudah ditolong khususnya anak kecil. Kalau tiba-tiba nangis ya tinggal dipinggirkan, tempatnya luas alhamdulillah, di sawah sudah senang. Tapi yang jadi masalah adalah dibiarkan takut dia butuh, takut ngapain, karena suaranya tadi aneh. Apakah keikat kakinya? Cukup lama lagi suaranya, tak, cek, cek, cek, cek, cek. Gitu. Bukan diusir ya, anak-anak kecil bawa ke majelis, kita tidak terganggu dengan anak kecil. Kalau anak kecil nangis pun tidak ganggu. Gara-gara punya ngomong ibadah takut bawa anak kecil nanti ke sini, bawa anaknya semuanya. Anak kecil ngomong cerewet gak ada masalah. Pokoknya ibunya diem sudah beres. Hah? Ibunya yang diem. Anak boleh ngomong, anak kecil gak apa-apa. Cuman biasanya kalau ada anak gak, misalnya kepanasan dan sebagainya, ibu segera keluar, permisi, duduk di depan sana, sudah enak. Kan lapangan luas di sini kiri kanan. Termasuk kepekaan seorang ibu. Sambil mengaji, bisa bawa anaknya main di sana sini. Alhamdulillah memang kita milih tempat yang luas begini, enak. Jangan dipaksain anak harus duduk di sini, diem saja. Bawa anak kecil ya, ada kekurangannya dong. Paling tidak anda faham 80% alhamdulillah, 60% alhamdulillah, 50% alhamdulillah, 20%. Anak saya ganggu, enggak ganggu anak itu. Lanjutkan. Ataitu Rasulullah, aku berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umamah tadi. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, murni bi amrin, perintahkan kepadaku bi amrin, dengan satu hal yanfa'uni Allahu bihi, yang bermanfaat untukku. Berikan aku tugas ya Rasulullah, yang dengan tugas itu Allah akan menjadikan aku bermanfaat atau bermanfaat bagiku. Nabi menjawab, alaika bisyam, suruh puasa lagi. Subhanallah. Minta petunjuk suruh puasa. Fa innahu la mithlalah. Sebab puasa itu tidak ada tandingannya. Warwahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan fi sahihi dalam kitab sahihnya. Fi hadithin dalam satu hadis. Qala Nabi Muhammad bersabda. Sayyidina Umamah bercerita bertanya. Qultu ya Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah. Dullani. Tunjukkan kepadaku. Ala amalin adkhulu bihil jannata. Tunjukkan kepadaku satu amal. Yang dengan amal itu aku akan masuk surga. Qala. Nabi menjawab, alaika bisyam fa innahu la mithlalah. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa belum ada tandingannya. Qala fa kana Abu Umamah. Kemudian setelah itu menjadilah Abu Umamah yang bertanya tadi, la yura fi baitihi, tidak terlihat di rumahnya, ad-dukhanu ngepul dapurnya. Naharan di siang hari, illa idza nazala bihim dhaifun, kecuali di saat ada tamu. Abu Umamah yang setiap hari diwasiati, setiap bertanya diwasiati Rasulullah untuk puasa, puasa, puasa, diamalkan. Sehingga rumahnya tidak pernah ngepul asap untuk masak di siang hari. Kecuali kalau ada tamu baru ada. Jadi kalau ada asap ngepul berarti di rumahnya Umamah ada tamu. Rumahnya Abu Umamah ada tamu. Ini antara riwayat-riwayat tentang keutamaan puasa. Dan Alhamdulillah kita hari ini berpuasa. Semoga kita tergolong orang yang masuk surga nanti. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan kabar bahwasanya kita telah punya benteng antara kita dengan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita benar-benar puasa yang menjadikan sebab syahwat kita akan terkontrol sehingga tidak liar, dan semoga Allah melipat gandakan pahala, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama ahli-ahli puasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kesuruhan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf saya menanyakan tentang di luar tema. Ini masalah menyiarkan agama Allah. Biasanya kan di bulan suci Ramadan ini ada kegiatan tarawih berjamaah atau tadarus. Nah, kalau misalkan tarawih biasanya imam sendiri itu menggunakan pengeras suara. Sedangkan di musala-musala lain tidak menggunakan pengeras suara. Ketika imam menggunakan pengeras suara, kadang di masjid itu cepat sholat tarawihnya, sedangkan di musola agak lama sedikit. Nah, yang saya tanyakan situ kan pasti dari musola itu terganggu. Itu di masjid cepat banget sholat tarawihnya, sedangkan di musola lama. Nah, apakah itu termasuk mensiarkan agama Allah atau tidak? Sedangkan dalam hadis Rasulullah kan disebutkan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang yang mengganggu tetangganya. Nah, yang saya tanyakan itu makna mensiarkan agama Allah yang sesungguhnya itu seperti gimana, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terjemah ibu-ibu, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gini, ada sepasang suami istri yang mana yang mencari nafkah itu seorang istri. Punten, ini titipan pertanyaan Buya, kebetulan beliau belum bisa hadir ke majelis ini. Ada sepasang suami istri yang mana yang mencari nafkah itu seorang istri. Namun di sini suaminya itu udah enggak mencari nafkah, ibadahnya juga kurang. Jadi si istrinya itu jengkel, Bu ya. Nah, kepengen si istri itu udah enggak mencari nafkah, pengennya tuh ibadahnya ditingkatkan gitu. Pernah si istri itu berontak, marah-marah tapi enggak ada perubahan. Itu mohon solusinya, Bu ya, gimana? Sampai dia tuh pernah gitu udah berapa lama mendam kejengkelannya itu diam aja gitu, Bu ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mengangkat syiar, menyuarakan Al-Quran di waktu yang layak, di bawah jam 10 umum, di masjid-masjid ada suara adzan, kemudian sholat berjamaah, suaranya dikumandangkan, itu hal yang wajar saja. Apalagi di lingkungan kaum muslimin. Tidak dianggap sebagai mengganggu. Bahkan kalau ada orang baca Al-Quran lewat mikrofon, itu tidak mengganggu. Kecuali mikrofonnya ditaruh di depan kuping kita. Sekarang Buya pengen tanya, Siapa sih yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran? Yang dibaca dengan wajar, bukan jerit-jerit. Tidak ada yang merasa terganggu. Yang terganggu adalah orang yang hatinya lagi marahan dengan masjid sebelah. Karena sudah dari awalnya tidak cocok dengan masjid sebelah, makanya marah terus. Pengennya mencari-cari kesalahan, bisa jadi seperti itu. Atau sudah tidak cocok dengan seseorang. Biarpun suaranya merdu, tetap tidak merdu. Memang disebutkan bahwasanya, kalau ada orang baca Al-Quran mengganggu orang lain, tidak diperkenankan. Waktunya orang tidur, tiba-tiba baca Al-Quran. Sekamar begini. Dua, tiga tidur. Satu setengah sakit. Tiba-tiba baca Al-Quran keras-keras. Ya kan? Jangan mengganggu. Cuman pertanyaan memang, siapa yang merasa terganggu dengan Al-Quran? Apalagi di saat dibaca dengan normal. Jadi kadang orang menilai ini dengan berlebihan. Suatu ketika pernah ada sebuah masjid, ceramah tidak boleh di menara dan seterusnya. Karena takut ganggu yang lainnya. Baik. Yang terganggu adalah orang yang dari dasarnya memang ada kebencian. Asalkan jamnya masih wajar-wajar saja. Sementara konser pun ternyata di tempat yang berdekatan juga tidak ada masalah. Padahal lebih mengganggu lagi. Jadi kadang-kadang masalah mengganggu, tidak mengganggu ini tergantung siapa sih yang merasa terganggu. Kalau mungkin kekerasan, hanya minta dikurangi saja. Misalnya, ada suatu ketika ada orang datang kepada kami, masjidnya itu pas. Mic-nya itu ngadep ke rumah sebelah dan pas di kamarnya dia. Ada orang Cirebon. Sehingga setiap Allah yarhamu, semoga Allah mengampuninya, sudah meninggal. Beberapa waktu yang lalu meninggal. Jadi setiap hari marah kalau dengar adzan mesti kaget. Sebenarnya tidak perlu begitu, tinggal saja mungkin kita membantu, kita belikan cakak yang lebih tinggi lagi sehingga nanti tidak pas. Karena pas dari masjid ini pas tetangga lah, ini kamarnya kan pas, ajib benar. Allahu Akbar, ya kaget. Bukan adzan bikin marah, tapi dari sebelumnya pasti ada sesuatu. Ada permusuhan yang tersembunyi, pasti ada. Dengki, benci, marah, itu ada. Kalau normal enggak akan ada masalah. Yang perlu dibenahi adalah hati. Cuman semuanya harus koreksi. Kalau misalnya mikrofon kita terlalu keras sampai menjadikan sholat itu tumpang tindih misalnya, mungkin perlu dikurangi sedikit. Karena bisa jadi jamaah yang berada di musola itu karena tidak ada mikrofonnya, tiba-tiba dengar masjid yang besar pakai mikrofon waladhdallin, bisa ikut amin. Karena itu kejadian di pondok ini, anak putranya jadi imam, anak putrinya lagi sholat di sini. Anak putri di belakang enggak tahu imamnya di mana. Tiba-tiba ucapan waladhdallin dia bilang, "Ah, amin," maksudnya kan. Tapi enggak marahan karena enggak kebencian di sini. Tinggal dibenahi saja. Tinggal dibenahi saja silaturahmi yang baik. Kita tidak perlu menyalah-nyalahkan. Tapi bagaimana kita komunikasi yang baik? Kalau memang ternyata terlalu keras mungkin dikurangi atau bagaimana? Atau mungkin juga kadang-kadang gara-gara dia lebih dulu, anak kecil lebih senang ke sana. Jadi jangan sampai kita ini prasangka buruk deh. Lalu kita mengatakan itu mengganggu dan sebagainya. Bagaimana syiar kok mengganggu? Sebetulnya yang paling bagus adalah bagaimana kita membangun komunikasi antara musola dengan musola. Kalau seandainya bisa dikumpulkan, alangkah baiknya. Kalau tidak, tetap silaturahmi yang baik. Tidak boleh ada merasa terganggu. Dan kalau memang ada aduan bahwasanya musola itu mengganggu, perlu dikoreksi kembali. Barangkali benar. Karena kita tidak ngerti bagaimana kita naruh mikrofon, apa pengeras suaranya dan sebagainya. Sebaik-baik orang adalah yang koreksi diri. Bukan selalu ngoreksi orang lain. Kalau benar itu kejadian, maka dari pihak yang musola perlu harus jujur. Apakah kamu tidak punya masalah dengan orang di masjid? Karena masjid dengan masjid kadang-kadang persaingan dalam waktu tertentu. Mulai dari nanti rebutan zakat, rebutan donatur, macam-macam. Jamaahnya banyak kesana ribut. Ini yang terjadi di sebagian masyarakat. Jadi kadang-kadang tidak murni permasalahannya karena mikrofon mengganggu, bukan. Bisa jadi karena hal lain yang kita tidak tahu di balik itu semuanya. Tapi kalau tidak ada masalah, enggak ada merasa terganggu, hanya paling aneh saja seperti yang terjadi di sini. Kayak begitu. Suaranya lantang betul karena semua mikrofon disambungkan. Tiba-tiba anak di belakang bilang amin, kan begitu. Jadi ini permasalahannya adalah hati yang perlu ditata. Kemudian sisi lain, memang mungkin sekali mengganggu sebagian orang karena suaranya terlalu keras, ya apa sih salahnya mengurangi sedikit? Tapi dua-duanya harus koreksi. Tapi dengan budaya saling menyalahkan, ini adalah budaya yang tidak dibenarkan. Waduh, siar kok kamu salah-salahin saya. Itu juga enggak benar ngomong gitu, namanya egois. Ada orang ingatkan, apa sih untuk kita mengevaluasi, untuk koreksi diri, apa sih salahnya? Kemudian, yang merasa terganggu harus koreksi kembali. Cuma sebegitu saja kok terganggu, ada apa sih dengan hati saya? Jadi kalau semua koreksi dengan dirinya sendiri mudah diselesaikan. Yang jadi masalah adalah persaingan. Dan ingat persaingan, masjid dengan masjid persaingan loh ya. Sampai di sebuah kampung itu berantem yang ronda apa? Apa namanya? Hah? Apa ada bahasa kita apa namanya? Kalau Jawa Timur ronda. Di sini apa? Ngompreng. Hah? Hah? Koprek, ngoprek orang puasa. Itu jor-joran antara musola sana dengan musola sini berantem itu. Di samping kadang nyuri nanas, mangga, itu macam-macam ada tambahannya. Biarpun kadang ada yang tidak sholat, hanya rame tok. Wah berantem itu pernah kita menemukan. Kalau sudah lawan, wah kalau sudah depan-depan kenceng-kencengan itu. Sependung-pendungan itu. Ini kan sudah enggak benar aturan-aturan begitu. Nah ini perlu dibenahi adalah hati. Maka kita tidak pengin bahasanya semuanya saling prasangka buruk, tidak sebaiknya seperti itu. Komunikasi yang baik baru nanti ada solusinya. Kita tidak mengatakan bahasanya yang syiar salah atau yang menegur salah, tidak, koreksi lagi dua-duanya. Kemudian masalah seorang laki-laki tidak bekerja, yang bekerja hanya perempuan dan tidak ada uzur kelihatannya. Lakinya laki menganggur. Wah, itu bukan laki-laki. Laki-laki kok enggak mau kerja, ini bagaimana ini? Bukan laki-laki. Laki-laki itu memberi nafkah. Kecuali laki-laki tersebut ada uzur sakit, sudah berusaha tetap bangkrut. Ada orang nasibnya nasib bangkrutan, namanya Pak Bangkrut. Setiap dagang mesti bangkrut ada, memang gak model dia, gak bisa dagang. Sehingga di dalam rumah pun dia gak bisa jadi pemimpin dalam urusan apapun, karena memang lemahnya dia. Ada orang semacam itu. Kalau memang ada orang nasibnya suka bangkrut, dia suruh berdagang pun juga bermasalah, nanti bangkrut. Ada ini kisah pada zaman Nabi, ada seorang wanita yang ngadu kepada Rasulullah karena dia selalu yang memberi nafkah. Suaminya itu adalah pailit, bangkrut, enggak punya duit, melarat. Nabi memberikan solusi yang adil. Nabi mengatakan bahwa kalau memang seperti itu, kamu makan dari mana kalau suamimu enggak pernah ngasih nafkah? Kalau bahasa orang sekarang, saya punya penghasilan kecil-kecilan ya Rasulullah. Kalau wanita tersebut mengatakan, aku masih punya peninggalan kebun korma dari orang tuaku ya Rasulullah. Cuman masa saya nombokin terus ya Rasulullah, suami saya pengangguran. Nabi berikan solusi yang pertama. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah kepadamu, pilihan pertama untukmu adalah kamu berhak minta cerai. Kenapa? Sebab namanya makan ini gak bisa ditunda. Gak boleh seorang suami ngomong, neng makannya minggu depan seminggu sekali ya, gak ada. Biarkan sang wanita itu cerai, dicerai, kemudian menikah lagi, mungkin dapat suami yang bisa mencukupinya. Gak boleh seorang laki-laki mengambil seorang wanita di dalam rengkuhannya dalam pernikahan lalu tidak beri nafkah, gak boleh. Maka seorang istri berhak minta cerai jika sang suami tidak pernah memberi nafkah. Rupanya wanita tersebut masih punya hati. Apapun bentuknya, dia adalah suami daripada bapak daripada anak-anaknya. Maka wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, apakah ada pilihan lain selain harus bercerai? Nabi menjawab, kalau begitu pilihan yang kedua, kamu tetap yang mencukupinya. Kamu yang ngasih nafkah kepada suamimu. Dan di saat seperti itu, kamu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Pertama, pahala engkau menyenangkan suami. Kedua, pahala ngasih rezeki dan nafkah. Yang ketiga adalah pahala silaturahimmu dengan anak-anakmu. Maka wanita itu sambil tersenyum, ya Rasulullah, kalau begitu biar aku saja mencukupi. Tapi itu suaminya benar, masih sering minta maaf, nyanjung. Ini suami dungu, seandainya ada sudah enggak ngasih nafkah. Kadang-kadang sebelum akhir bulan ada cerita, sudah nunggu, mana duitmu? Lah ini kan enggak enak benar, sholatnya ogah-ogahan. Wah ini betul-betul tuh salah pilih dulu, ngapain nikah dengan dia itu. Ibaratnya begitu loh. Dan para suami hendaknya sadar, kalau dirimu punya kelemahan, bukan berarti setelah itu Islam memaksa kita harus berhasil, tidak. Kalau memang seorang suami nasibnya bangkrutan itu, paling tidak kata maaf, mungkin suaminya, istrinya yang memenuhi kebutuhannya. Besarkan hati sang istri, tidak perlu merasa terpuruk lalu dikit-dikit marah dengan istri, karena merasa di penguasanya adalah istri, bukan menguasai istri, memang yang punya duit istri kok. Ya kan enggak lucu kalau seandainya suami enggak kerja, tatanya duit semuanya brol diberikan ke suami. Suaminya sudah enggak bisa ngatur duit, kan tambah hancur-hancuran begini. Jadi semestinya seorang suami di saat dia menemukan kelemahan dalam dirinya, ekonominya lemah, mungkin suami istrinya lebih tinggi gajinya, atau suaminya enggak punya, paling enggak punya penghargaan. Dan kata maaf, itu saja sudah cukup. Maaf istriku, aku belum bisa. Dan mengerti. Dan paling enggak mengerti keinginan suami. Kemudian ini enaknya, paling enak anaknya suami ini. Kalau yang diceritakan ini, kalau suaminya dengar, paling enak anaknya suami. Biar enggak apa-apa kerja, enggak apa-apa, tapi yang penting ibadahnya benar. Kan paling enak-enaknya suami. Biarpun enggak boleh suami itu hanya menikmati ibadah, lalu suaminya istrinya suruh ke pasar. Ada pengaduan, suaminya keliling berdakwah 40 hari, 4 bulan, dan sebagainya. Tentunya apa? Istrinya suruh di pasar cari duit. Suaminya pulang ngambil duit. Wah ini kalau ketemu Syekh Ilyas pendiri jamaah tabligh itu akan dimarahi itu bapak-bapak itu. Syekh Ilyas wali besar, tidak akan mengajari yang demikian ini. Ada pengaduan sebagian orang, gara-gara suaminya ikut dakwah khuruj, istrinya telantar, itu tidak benar menurut Syekh Ilyas juga. Jamaah tabligh adalah satu perkumpulan yang dahsyat, hebat. Tapi ada sebagian orang perilakunya salah. Kayak begitu tadi, bukan ajaran Islam. Mestinya seenak-enaknya suami kalau ternyata istrinya hanya menginginkan meningkatkan ibadah. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah datangkan orang yang adil yang bisa menengahi semuanya. Menjelaskan, berikan pemahaman. Sebab yang menjadi masalah adalah kadang seorang suami tidak ngerti syukur juga. Satu sisi. Satu sisi wanita ini biasanya. Umumnya, kalau umum itu tidak semuanya. Kalau anggap mereka umum, Anda tidak umum, gitu saja. Umumnya wanita itu, kalau sudah punya kelebihan, itu yang gampang muncul adalah kesombongannya. Emosinya cepat naik. Itu wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan umumnya. Tapi kan Anda bukan umum. Anda orang istimewa. Anda orang-orang aneh. Umumnya wanita, itu kalau diberi oleh Allah kelebihan, gajinya lebih tinggi, karirnya lebih, itu sudah mulai sewenang-wenang dia. Mulai ngangkat suara berani kepada suaminya, dikit-dikit minta cerai. Dan coba diperhatikan, rata-rata janda yang dicerai itu adalah di saat ada kesombongan, di saat diberi Allah kelebihan. Kalau lebih suami dikit-dikit cerai, cerai saja aku bisa kok. Itu kebanyakan wanita, dan begitulah fitrahnya. Karena wanita adalah lembut, di saat mengangkat beban yang agak berat, terasa berat. Beban ekonomi kan berat, bebannya suami dibebankan seorang wanita yang lembut, yang cantik, yang lembut, penuh kasih. Dia harus punya beban. Beban nafkah. Maka lihat, udah protes. Agar kita belum tahu juga yang bertanya itu, yang titip bertanya itu, apakah sebetulnya dia wajar atau sudah mulai ningkat kesombongan karena sudah beri nafkah sehingga sewenang-wenang, dikit-dikit salah, suaminya salah semuanya, bisa jadi masuk bab ini. Karena wanita rata-rata semacam itu. Tapi bukan Anda. Wanita, hati-hati. Siapapun Anda, hei para wanita, yang Allah telah berikan kelebihan kepada Anda, hendaknya kelebihan itu menjadikan Anda semakin tawadhu. Kalau tidak, berantakan. Enggak mau dipimpin oleh suami. Mentang-mentang. Karena apa? Anda adalah orang yang lembut. Bukan makhluk lembut ya. Manusia lembut. Makhluk lembut hantu. Anda adalah orang yang lembut, dengan penuh kelembutan, di saat Anda punya beban berat sedikit, merasa berat. Sehingga kadang-kadang kalau sedikit emosi saja, langsung cerai saja aku, tinggalkan aku bisa, bisa tolak pinggang di depan sang suami. Wah, ini macam-macam model wanita semacam itu. Tapi wanita solehah tidak semacam itu. Wanita solehah itu adalah mewarisi akhlaknya siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang kaya raya. Yang luar biasa di kota Mekah, akan tapi bagaimana tawaduknya dengan Rasulullah. Ngerti kebutuhan Rasulullah, kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekayaannya tidak menjadikan dia sombong, termasuk wanita yang bertanya kepada Rasulullah. Dia diberi kecukupan, suaminya adalah pailit, suaminya bangkrut, akan tapi ternyata di saat diberi petunjuk oleh Nabi, dia lebih senang. Biarlah kalau begitu. Aku saja yang mencukupi, tapi aku dapat 3 pahala. Maka semoga ibu yang bertanya tadi, titipannya tadi, mendapatkan 3 pahala, kemudian setelah itu, yang kedua, meredam emosinya, supaya tidak menonjolkan karyanya atau prestasinya di depan sang suami. Satu, kemudian sang suami semoga segera sadar, paling tidak kata maaf, sanjungan, ya, dan seterusnya. Jangan sampai suaminya semakin seenaknya sendiri. Na'udzubillah, itu bukan laki-laki, seenaknya sendiri. Berusaha, tapi setelah itu tetap berusaha. Berusahanya pun yang wajar, jangan sampai berusaha bangkrut, malah membebani sang istri lagi, kan repot juga nanti. Artinya tetap berusaha, dan kata maaf sebanyak-banyaknya. Sudah, dua-duanya kalau mendengar, insya Allah selesai setelah itu. Suami yang dengar suara ini, barangkali suami yang bertanya tadi, bahwasanya Anda harus berbenah, tingkatkan kemuliaan akhlakmu, sanjungan, terima kasih pada istri, kata maaf itu penting. Karena Anda lemah, tidak bisa nafkah, dan istri yang telah mencukupinya tadi, tolong ditata, redam kesombonganmu. Jangan sampai yang menguasai ibu adalah kesombongan, kemudian setelah itu pikir pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan. Kemudian setelah itu, kalau memang permasalahan harus mendatangkan seorang penengah, datang kepada seorang ulama untuk bisa memberi nasihat bareng-bareng, sehingga semuanya akan semakin indah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, dengan waktu, tutup dengan doa. Baik, karena waktu, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa majelis Sabtu pagi dan Ahad pagi, kemudian juga buka bersama hari Ahad tanggal 16 Ramadan 11 Juni dimulai pukul 16. Mohon diinformasikan kepada siapapun yang Anda kenal. Buka bersama di sini sekalian makan malam dan traweh. Dan juga diberi kesempatan bagi siapapun yang ingin ikut andil di dalam menjamu para tamu nanti, juga diperkenankan untuk mendatangi tim yang ada di sini atau menghubungi nomor telepon 0823-219-213-13. Kemudian nanti ada santri kilat untuk tingkat SD, SMP, SMA di 10 akhir bulan Ramadan, mulai tanggal 23 Ramadan sampai 27 Ramadan, 4 hari. Semoga 4 hari yang penuh berkah. Bapak Ibu yang punya anak di SD, SMP, SMA, paling tidak kenalkan mereka dengan dunia kemuliaan, dunia pesantren. Pendaftarannya adalah dibuka hari ini hingga 20 Ramadan. Baik, dan juga jangan lupa besok seperti biasa majelis akhlak jam 5 pagi, kemudian Zawiyah Tuha, kita belajar akidah jam 10:30. Sabtu pagi dan Ahad pagi seperti biasa, 10 akhir bulan Ramadan ada malam iktikaf, dan juga pengumuman pendaftaran santri tafaqquh gelombang 2 masih dibuka. Pendaftaran santri pejuang juga masih dibuka, segera mendaftar. Dan juga semoga Allah mengirim hamba-hamba Allah yang bisa menyelesaikan program-program di pondok pesantren, paling tidak ini jadi bahan buat doa untuk menaikkan bangunan ini kurang lebih 1,2 m, kemudian belakang untuk putri 1 m, besar-besar, hanya untuk bahan doa saja, tidak untuk bahan doa. Ya Allah, kabulkan, mudahkan. Kemudian kecil-kecil yang ada di sini, kita akan buat tempat parkir sekaligus di saat musim majlis digunakan untuk belajar untuk para jamaah. Kurang lebihnya 60 jutaan sama untuk pagernya di situ, agar ada pagernya, kurang lebihnya 3-5 juta. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Untuk yang ingin infak rutin yang pernah kami suarakan, infak rutin untuk mengikat hati kita dengan majlis kemuliaan, maka mendatangi stand yang sudah disiapkan. Dan juga yang pengin membagi-bagi majalah, bisa mengambil majalah. Ada majalah baru, majalah Al-Bahjah, untuk diberikan hadiah kepada yang lainnya. Sekaligus di dalamnya ada syiar, ada promo dakwah, dan seterusnya. Bisa dilihat di stand penjualan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdurna. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tusir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan di diri kami. Muliakan di rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling menghormati, saling menghargai. Ya Allah,